الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يهذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين جماعة سوء yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-63 dan setelahnya dari surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, annahu may yuhadidillaha wa rasulahu, yakni orang-orang munafikin, tidakkah mereka tahu bahwa barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, maka untuknya neraka jahannam kekal dia di dalamnya. Baik. Tidakkah mereka tahu bahwa siapa-siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, maka tempatnya neraka jahannam kekal dia di dalamnya. Baik. Termasuk ucapan-ucapan mereka ini yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh mereka udhun. Udhun itu artinya mendengar semua apapun yang disampaikan kepadanya. Dan ini sifat yang buruk yang mereka sematkan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Pokoknya siapa yang memberitahu ke Rasulullah berarti Rasulullah mempercayai dan mengiyakannya. Enggak. Allah SWT langsung membela Rasulnya bahwa tidak demikian Rasul. Yang benar adalah udhunu khairin, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu, sangat paham berita mana yang benar, berita mana yang dusta. Jadi, tidak semua berita diiyakan oleh Rasul kita Muhammad Alaihissalatu Wassalam. Kita kembali, yang jelas bahwa perbuatan orang-orang munafikin ini mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perbuatan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempatnya neraka jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul azim, itulah kerendahan yang sangat besar. Baik, kehinaan yang sangat besar. Yahdharul munafiqun, masih tentang orang-orang munafik. Baik. Orang-orang munafikin ini sangat takut dan khawatir. Antunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Bahwa akan ada satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang apa yang ada dalam hati-hati mereka. Ini yang sangat mereka takuti. Baik. Oleh karena itu Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa surah ini biasa disebutkan juga dengan surah Al-Fadhihah, surah Taubah, surah Al-Fadhihah. Karena dalam surah ini digambarkan wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Coba perhatikan dari awal-awal pembahasan kita, di antara mereka orang-orang munafikin demikian, di antara mereka begini, di antara mereka begini. Ini pembongkaran, dibongkar aib dan borok-borok mereka. Termasuk ini yahdharul munafiquna, ketika mereka kumpul-kumpul, dan orang-orang munafikin akan kumpul sesamanya para munafikin. Baik. Orang-orang munafikin akan kumpul sesamanya para munafikin. Baik. Karena sifat itu akan senantiasa mencari sifat yang lainnya dari orang-orang. Dikatakan bahwa ketika ada orang mukmin masuk ke sekumpulan orang, di sana orang-orang kufar atau orang munafikin kecuali satu orang, maka orang mukmin ini akan bergabung dengan kelompok itu, dia akan mencari satu orang yang beriman di tengah-tengah mereka. Demikian pula ketika ada sekumpulan kaum mukminin, ada munafikin satu di dalamnya, kemudian ada munafikin yang mau masuk ke dalam kelompok itu, dia tidak akan mencari kecuali munafikin yang satu itu. Jadi, karena sama. Jadi, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannada. Jadi, roh-roh itu ketika memiliki sifat yang sama, dia akan mencari, saling mencari. Karena ada kesamaannya, ada kecocokannya. La haula illa billah. Mereka senantiasa ngumpul-ngumpul, dan ketika mereka ngumpul-ngumpul, mereka bercerita-cerita macam-macam. Jadi, mereka sangat khawatir. Orang-orang munafik ini akan diturunkan tentang mereka satu surah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan, membongkar aib-aib yang ada dalam hati mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sembunyi-sembunyikan. Jadi, maka katakan kepada mereka Rasul, "Istahzi'u, silakan kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan." Ini bukan pembiaran atau bukan mempersilahkan, bukan, tapi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. "Istahzi'u, silakan." Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan dan membongkar semua apa-apa yang kalian khawatirkan ini. Ini buruk mereka. Buruk. Baik. Ketika mereka melakukan, karena sebagian di antara mereka ikut juga dalam peperangan. Baik. Dalam perjalanan perang mereka saling ngobrol. Ah, ini Muhammad ini. Ngiming-ngimingin kita bahwa kita bakal mendapatkan perbendaharaan orang-orang Romawi. Ah, ini omong kosong saja. Dikiranya ini orang-orang Romawi sama seperti kita. Orang-orang Romawi adalah orang-orang yang orang yang terlatih, orang yang hebat. Orang-orang Arab ini apa-apa saja, tidak ada apa-apanya dibanding orang Romawi. Ini mereka melakukan penggembosan dengan perbincangan yang seperti ini. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini lagi ngomong kayak gini di depan ini, di pasukan perang. Jadi, omongan-omongan seperti ini, pembicaraan seperti ini membuat ciut nyali kaum muslimin. Barakallahu fiik. Belum lagi mereka mengatakan maraina qur'ana haula, kami tidak melihat dan kami tidak memandang bahwa para pembaca Quran kita ini adalah orang-orang yang argaba butuna, orang yang paling rakus makannya, paling guluju, wa akdaba alsinah, dan paling dusta ucapannya, wa ajbana indal liqa, dan orang-orang yang paling pengecut dalam peperangan. Ini ucapan-ucapan buruk yang mereka arahkan ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya bahwa para sahabat orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta ucapannya, dan paling pengecut dalam peperangan. Sifat ini sesungguhnya ada pada orang-orang munafikin, bukan pada kaum muslimin. Tapi mereka justru tuduhkan kepada kaum muslimin. Baik, dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan disampaikan bahwa kalian mengatakan demikian dan demikian. Baik, apa jawaban mereka? Baik, ini karena kedustaan yang mereka ucapkan, barakallahu fiikum, mereka mau menutupinya dengan kedustaan berikutnya. Taib, wala in sa'altahum, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kalau engkau bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan tadi, dari tuduhan-tuduhan keji, kejelekan-kejelekan yang mereka sematkan untuk Rasulullah dan kaum mukminin, la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sekedar nahudu wa nal'ab, kami sekedar bercanda dan bersenda gurau untuk menghilangkan penatnya perjalanan ini. Baik. Sambil mereka bergelantungan di pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaki-kaki mereka tersandung dengan batu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ke belakang melihat mereka. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah kecuali membacakan ayat ini, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, wahai Rasul, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian memperolok-olokkan? Ini perbuatan memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Rasulullah, memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekufuran, ridda. Jadi, memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala dia sebutkan oleh para ulama kita sebagai ridda. Ridda itu adalah kemurtadan. Orang dengan melakukan perbuatan ini kafir. Walaupun masih ngaku muslim, walaupun masih diakui di tengah-tengah kaum muslimin sebagai muslimin, tapi kalau dia sudah melakukan ini, maka dicap murtad oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafikin kan ngaku muslim. Baik. Tapi karena perbuatan memperolok-olok ini, mereka dicap kafir. Rasulullah SAW tidak menambah sedikit pun dari ucapan ini. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan lagi. Alasan yang mereka ucapkan ini adalah kebohongan, dusta. Mereka telah berdusta dan mau menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang baru. Demikianlah kedustaan, ketika orang berdusta dia akan berusaha untuk menutupinya dengan kedustaan. Baik. Rasulullah SAW tidak menambah kecuali mengucapkan ayat ini. Allah mengatakan, "La ta'tadiru qad kafartum." Jangan kalian cari-cari alasan lagi. Sungguh kalian telah kafir. Baik. Ini dianggap pembatal keislaman. Salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman adalah istihza, memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Kufrun, termasuk kekafiran, riddah, keluar dia dari agamanya. La haula wa quwwata illa billah, kecuali kalau dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa di antara orang-orang munafikin ini hanya satu yang nampak bahwa dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu yang betul-betul tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna taubatuhu, dan telah baik tobatnya. Dan dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ketika aku mati nantinya jangan pernah engkau perlihatkan jasadku ke siapa-siapa, sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan saya yang telah mendapatkannya, saya telah memandikannya, saya telah mengkapalinya, dan saya yang telah menyolatinya. Dan ternyata doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ketika perang Yamamah, dia termasuk orang-orang yang gugur dalam peperangan. Dan semua yang gugur didapatkan kecuali orang ini. Hilang dia. Lahir. Dan doanya telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kemana jasadnya. Yang jelas doanya telah didengar oleh banyak orang. Agar supaya tidak ada yang mendapatkan jasadnya setelah meninggal dunia. Di perang Yamamah. Yang lainnya tetap bersikukuh dengan kekufurannya. Kemunafikannya. Rasulullah SAW tidak membaca sekali lagi kecuali ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan lagi kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah imannya kalian. Inna 'afu an ta'ifatin minkum, kalau kami memberi ampun untuk sekelompok di antara kalian, nu'adzib ta'ifatan, maka kami akan mengadab sebagian yang lainnya, bi'annahum kanu mujrimin, karena memang adalah orang-orang para pelaku dosa, para pembangkang. Barakallahu fikum. Indah orang-orang munafikin. Ini masih pembahasan kita masih tentang orang-orang munafikin. Ini surah yang paling banyak membongkar aib dan boroknya orang-orang munafik. Surah At-Taubah yang dikatakan oleh Qatada, biasa juga disebut dengan Suratul Fadhihah. Yang membongkar semua aib dan borok-borok kejelekan orang-orang munafik, rahasia-rahasia mereka. Wallahu musta'an. Yang apa yang mereka khawatirkan memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wallahu musta'an. Ini barakallahu fikum, pelajaran untuk kita, pelajaran besar untuk kita. Jangan pernah memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya bahan tertawaan. Mentertawakannya, menjadikannya lelucon dan seterusnya, kan termasuk istihza. Memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala ini kufrun wa ridda. Ini adalah kekufuran dan kemurtadan. Barakallahu fikum. Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau ada sekiranya saudara kita, kerabat kita yang diam. Karena ada orang terkadang apa memang suka baku seidu. Ada orang yang suka baku seidu, tapi salah ketika dia menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahar untuk baku seidu. Tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Karena termasuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ingatkan, kita nasihati dengan lembut, jangan melakukan itu. Itu sangat berbahaya untuk agama. Agama Anda, keyakinan Anda. Termasuk kekufuran dan kemurtadan. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.